Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam al-bukhari rahimahullah bismillahirrahmanirrahim kitabul marda باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. باب حديث atau dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang kafaratul marad, yakni penghapus dosa dalam bentuk penyakit yang Allah turunkan kepada seseorang. Tapi waqala Allah ta'ala man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melakukan kejelekan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasinya. Barakallahu fiik. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, kaifa shalahu ba'da hadhil ayah? Bagaimana kita berada dalam kondisi baik dalam keadaan ayat ini sudah diturunkan. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'a yujza bih. Bukanlah angan-angan kalian dan bukan pula angan-angannya orang-orang ahli kitab. Tapi barang siapa yang beramal kejelekan, maka Allah akan membalasinya. Allah menghukumnya. Artinya Abu Bakar merasa takut karena dosa dan maksiat ini ada terus. Barakallahu alaikum. Besar atau kecil dilakukan oleh orang, sering atau jarang itu pasti. Terus menerus atau kadang-kadang, nah itu juga. Sengaja atau sengaja, tidak sengaja bahkan. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, kalian ini berlaku dosa. Berlaku salah siang dan malam. Barakallahu alaikum. Makanya Abu Bakar mengatakan kalau kita dihukum dengan setiap dosa yang kita lakukan, kaifa shalah? Terus bagaimana kita bisa kondisi baik? Faqala ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Kata Rasulullah, semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Alasta tamrad, alasta tahzan? Tidakkah engkau terkadang sakit? Tidakkah engkau terkadang sedih hati? Fala qultu bala. Iya ya Rasulullah. Tahu-tahu tidak ada apa-apa perasaan, kok langsung sakit kepala, ya kan? Tidak enak badan, lesu. Padahal aktivitas biasa, tidak ada sesuatu yang lebih. Beda kalau misalnya memang kerja bakti, ya kan. Tidak biasanya kita kerja seberat itu, kemudian seharian atau setengah hari kita kerja ngecor masjid misalnya. Ya jelas-jelas saja setelah itu ya akan sakit badan. Ma'ruf. Karena bu akan kebiasaan kita, badan kita kaget. Barakallahu fiikum, sehingga dia pegel seharian, dua hari, tiga hari bahkan. Terasa masih tidak enak itu badan. Tapi biasa juga tidak ada kegiatan yang istimewa. Tahu-tahu kok. Atau ketiup angin, dikit kembung, pilek lah, macam-macam. Ya kehujanan, langsung meriang. Hasil kondisi-kondisi sederhana terkadang menjadikan kita kurang enak badan. Atau ke tiban apa, atau ketimpa terik matahari yang sangat, langsung sakit kepala. Alhasil barakallahu fikum, ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau senantiasa merasakan sakit atau engkau bersedih hati? Barakallahu fikum. Qultu bala. Iya ya Rasulullah, kami merasakan itu. Huwa ma tujzauna bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang Allah Subhanahu wa taala ganjarkan untuk kalian. Itulah penghapus dosa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang yang sakit beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak mengapa penyakitmu ini sebagai penghapus atas dosa-dosa yang engkau lakukan. Barakallahu fikum. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, inilah pengampun atas dosa. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi kita melakukannya kita tidak istighfar. Kita lalai daripadanya. Sehingga apa? Terjadi ini. Barakallahu fikum. Terjadi penyakit yang Allah timpakan. Barakallahu fikum. Di riwayat yang lain kata di sini bapak Nabi Al-Hafidz rahimahullah taala, "Man nazarat may ya'mal su'a yujza bih." Siapa yang berbuat dosa dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Balaghat lil muslimina mablaghan syadida. Kaum muslimin mendapati kondisi yang luar biasa beratnya. Barakallahu fikum. Luar biasa beratnya. Yani setiap kita berlaku dosa kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa itu. Sementara tidak pernah bisa kita terlepas dari maksiat dan dosa. Sengaja atau tidak sengaja, mata ini melakukan dosa, telinga melakukan dosa, hati melakukan dosa, tangan juga demikian. Kaki juga demikian. Barakallahu fiik. Pikiran apalagi. Maka ini berat bagi kaum muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu fa bi kulli ma yusabu bil muslim kaffar hatta nakba yankubuha wa syauka yushakuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu. Berusaha kalian untuk mendekat dan berlaku lurus. Ya yang namanya manusia tempat alfa, tergelincir, lalai, lupa, teledor, atau apalah namanya. Sehingga terkadang dia melakukannya, barakallahu fikum, tanpa ada kesengajaan atau kesengajaan sekalipun. Boleh jadi iman dia drop pada saat itu. Kemudian syahwat dan syubhat lebih mendominasi, maka dia pun terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qaribu wasajjidu. Qaribu wasajjidu. Hendaknya kalian berusaha mendekati kebenaran itu wasajjidu dan berlaku luruslah di atasnya. Baik. Kalau Anda melakukan maksiat, ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Kita dipanggil dengan nama iman. Barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kemuliaan, panggilan kehormatan. Karena kita dipanggil dengan apa? Dengan status iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sadar. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Dan memasukkan kalian ke dalam surganya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalian kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qaribu wasaddidu." Berusahalah untuk mendekat, mendekat kepada kebenaran, kebaikan. Wasaddidu, berlaku luruslah. As-sadad, kelurusan. Fati kulli ma yusabu bil muslimu kaffar. Maka semua apa yang menimpa kaum muslimin itu adalah penghapus atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Mau sakit kepala, mau pilek, mau demam. Barakallahu fikum. apalagi sakit-sakit yang betul-betul parah. Barakallahu fiik. Yang terkadang orang yang tertimpa kalau memang diberi taufik tidak berhenti dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak berhenti berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia paham dan dia sangat yakin bahwa itu adalah pengampunan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Barakallahu fiik. Dan harapannya sangat besar untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kafar. Tapi kalau orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, separah apapun dia, ya tetap sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa mengumpat memaki, ya dalam kondisi dia mengeluh, dia mengucapkan umpatan makian. Dalam kondisi separah dia, sadikir semua mati, dia memaki, pemar. Kenapa semua mati ini? Tergantung kebiasaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang taufik datang dikir yang mengantarkan dia ke ajal yang Allah telah tentukan untuknya. Barakallahu fiik. Mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapan dia la ilaha illallah, dia akan masuk surga pasti. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi apapun yang menimpa seseorang itu sebagai penghapus dosa, ini kesedihan, sakit yang dia derita, berbagai macam sakit ini, hatta nakbah yang kubuha, sampai kesandung batu sekalipun, kesandung batu kemudian jatuh, kesandung akar, ini keinjak, ini injak lubang misalnya, barulah jatuh. Wasyau kayu syakuha atau duri yang atau duri yang menyucuk menusuknya, dia jalan tak pakai sendal mungkin, atau bahkan pakai sendal durinya pakunya itu nembus sendal. Barakallahu fiikum. Kalau yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, hatta pakai sepatu bot, sepatu yang katanya untuk safety, untuk keamanan atau apa, tetap kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah menentukan apapun dan bagaimanapun, baik ya tetap usaha untuk orang hati-hati. Tapi semua telah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya sebagian orang mengatakan la hadara ma'al qadar. Baik. Bukan berarti tidak perlu hati-hati, tetap hati-hati. Tapi tidak ada arti kehati-hatian kalau sudah memang takdir. Barakallahu fiik. La hadara ma'al qadar. Tidak ada arti kehati-hatian. Betapa banyak orang yang hati-hati tetap tertimpa sesuatu. Bukan berarti kita tidak perlu hati-hati, tetap hati-hati. Barakallahu fiik. Karena kita hanya diperintahkan untuk menjalankan asbab. Takdir ketentuan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Fa fi kulli ma yusabu bihil muslim kafaratan nakbah. Taib yang kubuha wa syaukata yashakuha. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, kita masuk ke hadis. Jadi dosa yang kita lakukan imma terhapus dengan taubat, imma terhapus dengan istighfar, wa imma terhapus dengan apa? Dengan musibah. Musibah yang menimpa kita. Barakallahu fiik. Musibah. Musibah yang menimpa diri kita, musibah yang menimpa harta kita, keluarga kita. Barakallahu fiik. Jadi penghapus dosa sekaligus musibah itu, dan juga untuk mengangkat derajat. Jadi kalau kita sabar, kalau kita lapang dada menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Taib Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang telah ditimpa musibah. Musibah apa saja? Kematian, penyakit atau apapun, yakni kecurian. Barakallahu fikum. Anda keluar masjid misalnya hilang sendal, boleh Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau putus tali sendalnya sementara di jalan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni bi musibati waqtib li khairan minha. Barakallahu fikum. Dan kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tali sendal sekalipun yang putus, minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang mengatakan, oh cuma sandal putus dia mau minta ganti. Subhanallah, betapa banyak orang yang tidak mampu untuk beli sandal. Sahih? Barakallahu fiik. Anda mau, pengen dalam kondisi seperti itu, pengen sandal, tidak mampu dia untuk membeli sandal, tidak bisa dia mendatangkan gantinya, maka minta kepada Allah SWT sekecil apapun kebutuhan Anda. Barakallahu fiik. Dan Allah pasti akan memberikan gantinya. Kita kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina asaba alladzina idza asabathum musibah." Yani orang yang ditimpa musibah, musibah apapun. "Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa tahun yang lalu kakek kita, ketika kita masih kecil ya, kakek kita meninggal dunia. Barakallahu fiikum. Begitu kita sedikit besar, paman kita mungkin, bapak kita meninggal dunia. Tambah besar lagi saudara-saudara kita yang meninggal dunia satu-satu. Saatnya kita lagi yang akan dapat giliran untuk melewati yang namanya kematian. Dan ini pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Pasti. Barakallahu fiik. Tapi hatta malaikat, malaikat pun akan mati. Iblis yang diberi waktu untuk hidup sampai menjelang hari kiamat tetap mati. Panjang umurnya. Karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Rabbi amdirni ila yawmi ba'atu. Wahai Rabbku, tangguhkan kematianku sampai hari kiamat. Qala innaka minal mumbarin. Engkau termasuk yang ditangguhkan kematian. Tetap mati. Malakul maut juga tetap mati. Barakallahu fiik. Kemudian setelah itu dihidupkan semuanya ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka itu yang kalau mereka mendapat musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar dia bahwa dia juga akan kembali. Bukan cuma orang tua dia yang meninggal dunia sekarang ini, bukan cuma kakeknya, bukan cuma pamannya, tapi dia juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Ya, barakallahu fikum, tertimpa musibah memang barakallahu fikum mendatangkan kesedihan. Sedih bukan mengapa. Tidak apa-apa orang bersedih hati, bahkan menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah, menjadi suri teladan barakallahu fikum. Beliau sendiri menangis ketika sahabatnya meninggal dunia barakallahu fikum. Ketika putranya meninggal dunia, yakni Ibrahim, tetap beliau menangis. Beliau sedih. Tapi beliau tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang menjadikan Allah ridha. Boleh saja. Yang penting jangan meratap, jangan meraung. Baik. Yang menunjukkan bahwa tidak ridha dia dengan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Baik. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pujian. Pujian. Kemudian yang kedua, wa rahmah. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, ulaikahumul muhtadun, mereka mendapat petunjuk. Tiga ini, sebagian orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tiga ini lebih hebat dari musibah yang menimpa. Sehingga dia tidak perlu bersedih hati. Nah, itu. Dia tidak mengingat, melihat dan menengok musibah yang menimpanya, tapi dia menengok apa? Pahala yang akan dia raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini tingkat kesabaran yang paling tinggi, yang biasa disebut dengan apa? Asyukr. Asyukr indal bala. Barakallahu fiik. Sabar, kemudian ridha, kemudian syukur. Ini yang disebutkan oleh para a'immah kita dalam pembagian sabar ketika ditimpa musibah. Masya Allah. Ulaika alim salawatim rabbim warahma ulaika humul muhtadun. Kalau kita sabar begitu datang musibah, kita lihat langsung atau kita dengar si fulan meninggal dunia, langsung kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Jangan langsung apanya tepuk jidat atau ucapan yang lain, lah tidak pantas. Barakallahu fiik. Ucapan yang harus pertama keluar dari mulutnya menunjukkan kesabarannya dan keteguhan hatinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini dan berikan untuk aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kata Rasulullah, Allah akan berikan pahala yang begitu besar untuknya dan Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih bagus. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Sedih boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Barakallahu fiikum. Sedih itu akan melemahkan jiwa dan melemahkan fisik. Kesedihan. Barakallahu fiikum. Tegar, semangat. Barakallahu fiikum. Bangkit ulang. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Wala hawla wala quwata illa billah. Baik. Itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang tertimpa musibah karena musibah itu di awal. Barakallahu fiikum. Artinya kesabaran itu di awal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Kesabaran itu adalah pada saat hantaman pertama musibah itu. Ketika kita mendengar musibah, melihat langsungnya, langsung ada kesabaran di dalam hati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dalam bentuk ucapan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Barakallahu. Bukan nasib setelah ngomel dua hari dua malam, tiga hari tiga malam, meratap, meraung. Barakallahu. Jadi setelah itu baru yang harus sabar kita. Oh, bukan sabar ente. Ente kalah. Barakallahu. Tapi sebaliknya bukan juga berhura-hura seakan-akan tidak ada musibah. Jadi sebagian orang melakukan hal yang juga keliru. Tertawa, terbahak-bahak, cengangas, cengenges, seakan-akan tidak ada musibah. Padahal masih dalam suasana berkabung. Masih dalam suasana sedih. Barakallahu fiik. Semestinya orang di saat-saat itu memikirkan dirinya. Bukan cuma si mayat atau musibah yang menimpa, bukan. Hendaknya dia memikir diri masing-masing. Bagaimana seandainya saya yang tertimpa musibah ini? Bagaimana? Barakallahu fiik. Bagaimana seandainya saya yang mati pada saat ini? Itu kan yang menjadikan dia berpikir. Barakallahu fiik. Yang semestinya dia lakukan. Mengantar jenazah. Sebagian orang imam melakukan perkara bid'ah, dikir-dikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sambil mengangkat suara mereka apa mengiringi jenazah. Itu bukan perlakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan teriak-teriak, Bukan juga dilakukan oleh orang-orang yang cengenges. Dia cerita bikin ketawa akhirnya terbahak-bahak dalam kondisi mengusung jenazah ini. Atau dalam kondisi apa? Dia menanti pemakaman. Tertawa terbahak-bahak. Subhanallah. Ya pada kondisi itu mesti dia berpikir seandainya dia yang diusung, dia yang ada di atas keranda itu, dia yang dimasukkan dalam liang lahat. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Rasulullah SAW dengan sahabatnya penuh dengan khidmat, yakni khusyuk, barakallahu fiikum. Tenang. Mereka memikirkan tentang apa? Kematian. Mereka berpikir tentang akhirat. Mengambil pelajaran dari kejadian itu. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Setiap pekan, setiap dua pekan ada pengumuman. Si fulan meninggal dunia. Sudah biasa, saya katakan tidak ada sesuatu yang istimewa dari pelajaran itu. Barakallahu fiik. Akhirnya biasa-biasa saja. Wallahul musta'an. Qala rahimallahu taala, kita masuk ke hadis yang pertama, hadis Aisyah. Qala haddatsana Abu Yaman Al-Hakam Ibn Nafi'. Ini Al-Imam Al-Bukhari terkadang menyebut namanya, terkadang cuma Abu Yaman. Barakallahu fiik. Haddatsana Abu Yaman Al-Hakam Ibn Nafi', itu nama beliau. Qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri, qala akhbarani Urwah Ibnu Zubair an Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha an hatta syaukata yushaquha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslima, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim apapun itu. Barakallahu alaikum. Apapun, jualan rugi, ya kan? Kan musibah. Harap-harap dia bisa untung dari selisih jual belinya. Dari laba yang dia dapatkan. Ternyata Anda rugi akhirnya. Musibah. Jadi, Anda berhak untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Barakallahu alaikum. Anda pelihara ayam atau apalah, kemudian mati tanpa ada keteledoran, tanpa ada sesuatu yang menyebabkan ayam itu mati misalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang mencuri barang ente dan seterusnya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni bi musibati wa qini khairan. Dan ingat, musibah bukan cuma kematian. Sebagian orang kalau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung dia berkata, oh, siapa yang mati? Emangnya musibah itu cuma kematian? Banyak. Kebanjiran kah? Assalamu alaikum. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma min musibatin, tidak ada musibah satupun yang menimpa seorang muslim. Ini syaratnya muslim. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penyakit yang dia derita atau rasa sakit yang dia rasakan atau rasa sedih yang menimpa dia. Al-hazan, hadis yang tadi kita katakan. Wala hazan, kesedihan. Dari dia sudah berusaha ternyata Anda kan sedih. Barakallahu fiikum. Ada saja dalam kehidupan ini yang membuat apa? Orang sedih, orang tertawa, orang susah, orang baik. Sehingga kehidupan kita ini berwarna-warni sesungguhnya. Sesuai rasa yang kita rasakan. Sesekali kita bergembira, senang, bahagia, sekali lagi kita khawatir, takut. Barakallahu fiikum. Cemas. Allah al-musta'an. Kata Rasulullah, hatta syaukata yushaquha, sampai duri sekalipun yang menusuk tangannya. Barakallahu fikum. kakinya atau anggota badan yang lain, itu sebagai pengampun atas, sebagai penghapus dosa atas maksiat dan dosa yang dia lakukan. La haula wa illa billah. قال رحمه الله تعالى حدثنا حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك ابن عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عامر ابن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم طيب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة طيب يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ما شاء الله. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh nasab. Barakallahu bikum. Nasab at-ta'ab. Lelah. Siapa yang tidak pernah lelah? Baik. Kita habis kerja lalah. Itu penghapus dosa barakallahu fikum. Harus kita tahu bahwa yang kita lihat dari perkara yang tidak boleh kita lihat sesungguhnya itu adalah dosa. Perkara yang kita dengar yang semestinya tidak boleh kita dengar itu juga adalah dosa. Mendengar ghibah, mendengar namimah, mendengar kemudian tidak mengingkarinya, tidak melarangnya, tidak menasihatinya dan seterusnya. Pikiran juga yang tidak pantas untuk dipikirkan, membayangkan, demikian juga amalan kalbu. La haula wa illa billah. Maka ya kalau dia sebagai seorang muslim mukmin, apapun yang menimpa dia itu sebagai penghapus dosa. Barakallahu bikum. Nasab, nasab itu ya lelah setelah bekerja, ya kan biasanya capek, ngantuk, kan demikian dia rasakan. Masya Allah. Wala wasabin, dan juga barakallahu fikum wasab. Wasab itu adalah penyakit yang dia derita, sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut, pilek, barakallahu fikum, penyakit mata, penyakit telinga, pokoknya semua, semua penyakit, diare. Barakallahu fikum. Namanya wasab. Ini semua sebagai penghapus atas wala hammin wala hammun wala hazan. Kalau ini penyakit-penyakit atau sesuatu yang diderita oleh apa? Oleh hati. Tadi itu yang diderita oleh anggota tubuh kita. Paham? Barakallahu fikum. Sakit kepala, pilek, demam, barakallahu fikum, diare, ini sakit fisik. Ini sebagai pengampun atas dosa, sebagai apa? Penghapus dosa-dosa kita. Adapun wasab, sama juga, nasab, wasab, kemudian ham wala hazan, sedih gunda gulana, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Baik. Wala ada, ada ini ya semua secara keseluruhan satu yang derita di dalam batin kita atau yang derita di fisik kita. Wala gham, baik. Satu yang dalam batin ini gundah gulana, kemudian apa lagi namanya? Galau, bahasa sekarang itu galau. Atau apalah pokoknya yang jelas orang enggak nyaman. Barakallahu fikum. Dia merasa tidak nyaman akan sesuatu. Di sini katakan Al-Hafidz rahimahullahu taala, taib wakila fi hadhihi tsalatsa, taib hadhihi al-asya'a tsalatsa wa hiya al-ham wal gham wal hazan, ham gham hazan, ini gundah gulana, sempit dada atau galau, apapun namanya, ini kondisi hati sedih. Anna al-hamma yansha'u 'anil fikri fi ma yatawaqqa. Ham itu khawatir. Dia berpikir tentang sesuatu yang akan terjadi, yang dia khawatirkan, yang akan menimpa dia. Itunya ham. Sesuatu yang dia pikir yang membahayakan dia dan menyakiti dia, mengganggu dia. Sebelum kejadiannya dia sudah berpikirnya ham. Khawatir. Wal gham, di sini kata Al-Hafiz, al-karbu yahdutsu lil qalbi bisabi ma hasar. Itu kalau sudah terjadi, karb. Pada saat dia rasakan, itu namanya karb. Ham, kunir karb. Wal hazan yahdutu lipaqdima yashukku alal mar. Lipaqdima yashukku alal mar'i faqdahu. Kemudian hazan, itu kesedihan yang muncul karena beratnya berpisah dari sesuatu yang sangat dia cintai. Barakallahu fikum, namanya hazan. Yani ya kematian orang tua, kematian saudara, kematian anak. Ya kan sedih dia. Baik. Yani hilangnya sesuatu yang dia cintai. Berat atas dia berpisah dengannya. Insyaallah bisa dipahami ini. Alhamdulillah, kemudian al-karb, kemudian al-hazan. Ham sebelum kejadian, kemudian karb pada saat kejadian, kemudian hazan setelah kejadiannya. Itu semuanya kondisi jiwa, barakallahu alaikum. Waqila al-hammu wal-ghammu bimakna wahid. Ada yang mengatakan hammu gham sama. Waqala al-kirmani al-ghammu yashmalu jami'an wa'il makruhat li'annahu ma yusabbibu ma bisababi ma ya'ridu lil badani aw in nafs. Ada yang mengatakan gham itu secara keseluruhan. Apapun yang menimpa seorang baik fisiknya atau jiwanya, maka itu dikatakan al-gham. Alhasil barakallahu bihim. Wal awwal imma bihaitsu yakhruju 'anil majra at-tabi'i aw la, wasani imma ayulahida bihi al-ghair aw la. Wa imma yadhhara bihi al-inkibat aw la wa ma. Barakallahu bihim. Ini penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini. Intinya apapun yang menimpa seseorang dari musibah yang menjadikan dirinya kurang nyaman, kurang enak, kurang, itulah musibah. Baik yang menimpa fisiknya atau menimpa jiwanya, menimpa hatinya, itu semuanya lah sebagai penghapus dosa. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Dia sudah beramal saleh yang dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosanya cuma satu, itu pun dihapusi dengan berbagai macam apa? Penghapus-penghapus, istighfar, tobat, kemudian musibah-musibah yang menimpanya. Barakallahu fikum. Sampai-sampai ada orang barakallahu fikum saking banyaknya musibah yang menimpa dia, dia masuk ke alam akhirat tentunya dengan catatan sabar dia. Paham barakallahu fikum? Taib sabar dia. Membawa derita itu, membawa musibah itu sampai dia mati, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa laisa bihi khathiyah. Sudah tidak ada lagi dosanya, sudah terhapus semua dengan kesabaran yang tulus dari dia barakallahu fikum menanggung derita. Barakallahu fikum. Menanggung derita. Apakah itu penyakit, apa itu kemiskinan, apakah itu tetangga. Baik. Karena tetangga barakallahu fikum boleh jadi dia berlaku buruk, berlaku jelek terhadap kita waliyadzubillah. Kemudian kita rasa sakit hati, tidak enak. Tapi sabarkan saja. Jangan baku mangada dengan apa namanya tetangga seperti ini dengan kebencian, dengan apa macam-macam lah. Sabarkan. Kalau tetangga yang buruk Anda hadapi dengan keburukan pun Anda akan selesai. Perang terus, neraka terus. Sahih. Neraka terus. Bertemu dengan tetangga itu di luar gerbang, di luar pintu, melengos. Ada jalan mulia, tidak mau berpapasan. Sebab neraka. Kalau dia melakukan, dia sabarkan saja. Sabar. Anda dapat pahala. Anda terampuni dosanya terus setiap hari. Disabarkan, sabar. Baik. Masalah tetangga, masalah anak, masalah kerjaan, masalah teman, masalah apalah, hasil banyak yang menjadikan kita terkadang apa, kurang nyaman, terkadang tersinggung, terkadang sakit hati, banyak pokoknya. Allah mestani semuanya apa, pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.